أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Di tanah air kita, itu akan dibersihkan dari Islam yang sesungguhnya. Maka pada saat itu kita akan mendapati Islam yang sesungguhnya di zaman Rasulullah dan para sahabat seperti apa akan ada pada saat itu. Jadi Islam akan memimpin dunia, Islam akan bersih dari paham sesat sehingga kita tahu inilah Islam yang benar. Maka pada saat itu tidak ada lagi perpecahan di dalam tubuh umat Islam. Yang ketiga, Islam akan menciptakan kedamaian dan ketentraman. Yamlul ardu adlan wa qistan kama muliat zulman wa jawran. Pemimpin Islam ini akan menebarkan kedamaian, keselamatan dan ketentraman seluruh dunia. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezoliman, kecurangan, tipu daya dan tipu muslihat. Islam akan, dunia akan aman sejahtera. Saking amannya, satara annal walada tata'ammal bil hayah. Engkau akan menyaksikan anak-anak kecil mereka bermain-main dengan seekor ular. Karena Allah mencabut sifat buas dari binatang-binatang buas di muka bumi ini. Bahkan engkau akan melihat, kata Rasulullah, seekor rusa akan bermain-main dengan serigala dan harimau tanpa rasa takut untuk diterkam. Saking aman dan sejahteranya. Itu akan terjadi setiap 100 tahun satu kali. Yakin Bapak Ibu? Hadisnya sahih Bapak Ibu? Perlu saya perlihatkan hadisnya Bapak Ibu? Baik, hadisnya saya lupa lagi sebentar. Ya, ini bagusnya. Nah, ini hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi al-ummah," sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini, "ala ra'si kulli mi'ati sanah," setiap 100 tahun sekali, "man," seseorang yang jadi dunia, yang akan memperbarui Islam, agamanya ini, dan akan membuat Islam menguasai dunia. 100 tahun sekali Bapak Ibu. Abad kejayaan Islam sebelum kita, siapa Bapak Ibu sekalian? Turki Utsmani. Kalau saya katakan Turki Utsmani, sepakat tidak Bapak Ibu? Sepakat Turki Utsmani ya? Dan Turki berakhir di tahun berapa Bapak Ibu sekalian? Turki berakhir di 1924. Artinya, berakhirnya Turki menunjukkan bahwa umat Islam sempat memimpin 3 periode. Dari 5 periode yang disebutkan Rasulullah tentang kepemimpinan umat Islam dan periode kepemimpinan umat manusia di muka bumi, 3 periode dipimpin oleh kaum muslimin. Periode pertama dipimpin oleh Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah kata Rasulullah. Kemudian muncullah kekhilafahan yang mengikuti jejak kenabian. Dan kekhilafahan ini kata Rasulullah dibatasi 30 tahun. Al-khilafatu fi ummati salasuna sana. Kekhilafahan di masa umatku hanya 30 tahun saja. Suma mulkan pada dalik dan kerajaan sesudah itu. Kemudian muncullah mulkan Allah, kerajaan yang menggigit. Nah, di sini terjadi distorsi sistem kepemimpinan umat Islam atas dunia. Kalau tadinya khilafah berubah menjadi mulkan. Terjadi perubahan dari khilafah menjadi mulkan. Walaupun bentuknya mulkan, kerajaan, tapi mereka masih berpegang kepada Quran dan hadis. Ya, mulkannya mulkan Adhan. Adhan itu artinya menggigit dengan geraham. Adha ya'udhu adhan, menggigit dengan geraham. Artinya sistem kepemimpinannya monarki hereditas. Kekuasaan berganti secara dinasti. Dari ayah turun kepada anak. Dari anak turun kepada cucu. Dari cucu turun kepada cicit. Hafal tidak? Dari cicit turun kepada buyut. Dari buyut turun kepada bao. Dari bawah turun kepada udeg-udeg. Dari udeg-udeg turun kepada janggawareng. Dari janggawareng turun kepada kait siwur. Dari kait siwur turun kepada pancakaki. Dari pancakaki turun kepada Pancasila. Terakhir Pancasila. Sekarang Pancasila kan? Walaupun bukan Quran, tapi mereka masih berpegang pada Quran dan Sunnah. Allah berkahi mereka 1262 tahun. Maka tercatat dalam sejarah 1315 tahun Islam memimpin dunia, Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ini fakta sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Ajarkan pada putra-putri kita. Kenalkan mereka agar bangga menjadi muslim. Kawal nenek moyang mereka pernah berkuasa di muka bumi. Betul? Allahu Akbar. Bapak Ibu, dan kita coba bandingkan periode ketika umat Islam memimpin dunia, kondisinya ketika Barat sekarang memimpin dunia, periode keempat. Di tiga periode ini Bapak Ibu, ada tidak orang Islam membantai satu negara, genosida dilakukan oleh kaum muslimin? Ada tidak? Tidak ada. Terjadi tidak perang dunia di tiga periode ini? Tidak. Hari ini kita berada di fase yang keempat Bapak Ibu, fase Vulkan Jabarian. Fase di mana negara dunia dipimpin oleh bangsa-bangsa adidaya yang diktator, kejam, main bantai jika tidak sejalan dengan mereka. Rakus, merampas kekayaan bangsa lain. Hari ini kita berada di fase. Fase di mana Barat memimpin dunia. Ketika itu Inggris memimpin sekutu. Mereka bersatu menghancurkan Turki Utsmani dengan politik belah bambu. Media yang mereka punya menggembar-gemborkan keburukan Sultan Abdul Hamid yang soleh. Disebutkan raja yang diktator, kejam, sukanya main wanita, berlumuran darah kaum muslimin, rakyatnya. Di saat yang sama, seorang munafik sekuler bernama Mustafa Kemal diangkat. Politik belah bambu. Dan itu berhasil. Bahkan bangsa Arab dibikin takluk kepada agen mereka. Lawrence of Arabia, seseorang yang hafal Quran 30 juz ya. Ini orientalisnya Eropa, Pak. Lawrence of Arabia. Ya hafal 30 juz, hafal ribuan hadis, membuat takluk ulama-ulama di Jeddah. Bukan yang melindungi Turki Utsmani, tapi Saudi Arabia waktu itu Nejat mengirimkan pasukan untuk membantu Inggris demi mendapatkan referendum memerdekakan diri dari Turki. Dibantu oleh Inggris, Bapak Ibu. Saya menolak lupa sejarah berdirinya negara ini dibantu oleh Inggris. Silakan Bapak Ibu, kita jujur buka sejarah yang ada yang terjadi. Ternyata dikirimkan pasukan untuk membantu Inggris menghancurkan Turki Utsmani. Maka Turki pun hancur. Pada saat itu Inggris memimpin dunia. Dimulai dari 1924 sampai hari ini. Bapak Ibu, hari ini mereka memimpin dunia di fase keempat. Belum genap 100 tahun Bapak Ibu, betul? Dari 1924 sampai hari ini berapa tahun mereka memimpin dunia? 95, betul? 95 tahun, betul ya? Bagaimana kondisi dunia hari ini? Bandingkan dengan 13 abad umat Islam memimpin dunia. Lebih baik mana Pak? Lebih baik umat Islam kan memimpin dunia. Jadi siapa sebetulnya yang layak memimpin dunia, yang pantas memimpin dunia Pak? Umat Islam. Tidak bersemangat Pak? Ini kayak yang pesimis ini Pak. Gimana ya? Ini bisa wakil wakil. Baik, pertanyaannya Bapak Sulaiman, kemudian berapa lama ini akan berakhir? Tadi hadisnya kita dapatkan kan, bahwa setiap 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, umat Islam akan memimpin dunia. Tinggal kita tambah aja 100 lagi. Berarti di sini berapa? 2020. Hari ini kita berada di 2019. Berarti tersisa berapa tahun lagi? 5 tahun lagi. 1 periode lagi. Tersisa 1 periode lagi bagi kita untuk memasuki fase khilafah alamiah Haji Lubang. Bapak Ibu ingat, di fase ini Dajjal sudah tidak ada. Kalau betul ini 2024 sebagaimana hitung-hitungan kita, maafin mas kita sini nggak apa ya. Kalau betul hitung-hitungan kita 2024 Islam akan bangkit, berarti di sini Dajjal sudah mati Pak. Karena fase yang kelima adalah kemenangan Islam seluruh dunia. Ya, Dajjal mati di sini. Iblis dan setan tidak bisa lagi menyesatkan orang Islam karena iman mereka sudah dipatri dengan kehadiran Isa bin Maryam. Berarti Isa hadir di sini. Apakah Nabi Isa akan turun 5 tahun lagi? Waalaikumsalam. Kita hitung ya. Bapak Ibu, kita hanya memprediksi saja. Benar tidaknya? Iya benar. Cuma kapannya hanya Allah yang tahu. Kita mencoba melakukan pendekatan berdasarkan hadis dan kita konversikan kepada fakta yang kita alami. Betul? Baik. Bapak Ibu yang mati Allah, berarti di fase inilah, di 5 tahun inilah akan terjadi peristiwa-peristiwa besar bagi kita Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan sudah siap menghadapinya. 5 tahun ini saya potong menjadi 3 tahun, Pak. Kenapa saya potong menjadi 3 tahun? Rasulullah SAW mengatakan, Inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, salasu sanawat syidad, akan ada 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hadis dari Sauban juga kalau tidak salah. Rasulullah SAW bersabda, Inna qabla khurujid dajjal, sesungguhnya sebelum kemunculan dajjal, salatu sanawat syidat, akan muncul 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid, di 3 tahun ini akan terjadi kelaparan yang sangat Bapak Ibu. Kita akan dilanda kekeringan selama 3 tahun. Ya'murullahu bisanatil ula antah bis asama antah bis asudu samatriya. Allah perintahkan kepada langit untuk menahan 1/3 airnya. Maka 1/3 air hujan tidak turun selama 1 tahun, Pak. Kekeringan mulai melanda seantero negeri di dunia. Wa ya'murul ardu an tahbisa sulusana nabatiha, dan Allah perintahkan pada bumi untuk menahan 1/3 tanamannya. Maka tidak tumbuh 1/3 tanaman selama 1 tahun. Kekeringan mulai melanda negara-negara di dunia. Di tahun yang kedua, Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya dan bumi menahan 2/3 tanamannya. Maka selama 1 tahun 2/3 hujan tidak turun, tanaman tidak tumbuh. Terbayang bagaimana kelaparan mulai meluas di muka bumi dan satu persatu manusia mati karena kelaparan. Dan di tahun ketiga kata Rasulullah, Ya'murullahu as-sama antah bisa kulal matara indaha, Allah perintahkan kepada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuktira qutratun minas sama fi tilka sana, maka tidak ada setetes air pun turun dari langit selama 1 tahun. Wala tunbitu min khudra'in fil ard, dan tidak tumbuh 1 tanaman pun, Pak. Tidak terbayang bagaimana keringnya dunia. Pada saat itu manusia tidak ada lagi biasa saling menyelamatkan diri. Harapan mereka hanyalah kepada Allah Tuhan yang sesungguhnya. Di tahun inilah Bapak Ibu, Dajjal akan muncul. Di tahun ketiga inilah Dajjal muncul, di saat manusia berharap langsung kepada Tuhannya. Ya'ti qauman katsirun minhum matu bisababi hadzal ju. Sebentar. Baik. Ya, Dajjal datang di tahun ini. Ketika tidak ada hujan selama setahun 1 tetes pun. Ketika dunia tidak, bumi tidak lagi menumbuhkan 1 tanaman pun. Yati qauman katsir minhum matu bisabbi hadzal ju'. Dajjal datang pada satu kaum yang mati karena kelaparan. Kepada mereka Dajjal bertanya, "Mattabguna min rabbikum? Apa yang kalian harapkan dari Tuhan kalian?" Nahtaju ta'aman ayang zila minas sama, kami berharap Tuhan menurunkan makanan dari langit. Banyak lihat saudara kami mati karena kelaparan. Itu adalah kuburan saudara-saudara kami, mereka mati karena kelaparan. Inilah kami yang tersisa dari negeri ini. Lalu Dajjal berkata kepada mereka, In astati an u'atikum ta'aman ma ta'atini bihadas sabab, jika aku bisa memberikan makanan kepada kalian, apa yang akan kembali kalian berikan pada saya dengan makanan ini? Jika engkau bisa memberikan makanan kepada kami, kami akan sujud menyembahmu sebagai Tuhan kami. Maka Dajjal mengatakan pada mereka, mana pundi-pundi makanan kalian? Maka dengan serta-merta mereka mengeluarkan tempat makanan mereka. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya di atas tempat-tempat itu, maka dengan sewaktu singkat muncullah makanan di sana. Lalu mereka pun sujud kepada Dajjal, dan kebanyakan dari mereka adalah perempuan, Bapak Ibu. Yang paling banyak sujud kepada Dajjal saat itu adalah perempuan. Yeah. Kemudian Dajjal datang pada satu kaum yang mereka kering, padahal dulu negeri mereka adalah hijau luar biasa. Lalu Dajjal bertanya pada mereka, "Kaifa hadukum antum alan? Bagaimana kondisi kalian sekarang ini? Anda bisa melihat negeri kami kering kerontang, padahal negeri inilah terkenal sebagai negeri paling subur, paling hijau di dunia. Apakah itu Indonesia? Wallahu a'lam bishawab." Yeah. Lalu Dajjal berkata, "Andaikan aku bisa membuat negeri kalian hijau kembali dan menurunkan air dari langit, apa yang akan kalian lakukan untukku?" Apa kata mereka? "Intastati antunajilan ma'mina sama nasjudulah karoban nara." Jika engkau bisa menurunkan hujan dari langit dan membuat negeri kami hijau kembali, kami akan sujud menyembahmu. Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya. Dia mengumpulkan awan hitam, Bapak Ibu, di langit. Lalu dia berkata kepada langit, "Ya sama, ya sahab, angzil kula matara indakwi." Hai langit, hai awan, turunkan airmu. Maka hujan deras mengguyur kampung tadi. Lalu Dajjal menggerakkan tangannya, maka muncullah tanaman dalam waktu singkat dengan kemampuan sihirnya. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal menyembahnya, dan kebanyakan adalah kaum wanita. "Kok usah dari tadi kaum wanita terus, laki-lakinya kemana?" Laki-lakinya banyak yang meninggal, Bu, karena peperangan demi peperangan. Karena di fase 5 tahun ini terjadi perang besar, Bapak Ibu. Perang besar yang dimaksud ada dua. Satu, perang Armageddon. Ini saya berbeda pendapat dengan Ustaz Zulkifli Ali, tapi tetap kami tetap bersama dalam menyampaikan hadis akhir zaman. Dalam persepsi kami, Armageddon itu berbeda dengan Malhamah. Apa bedanya? Armageddon ini masih menggunakan teknologi. Perang nuklir masih terjadi, nuklir digunakan di sini. Adapun Malhamatul Kubra itu sudah tidak ada teknologi. Ya, karena teknologi sudah hilang dari muka bumi, Bapak Ibu. Di mana perang saat ini hanya menggunakan kemampuan fisik. Ya, kemampuan fisik. Kita umat Islam akan berperang menggunakan pedang, tombak, kuda, panah. Apalagi, Pak? Yang manual-manual begitulah. Ya. Pisau dapur, apalagi garpu sama sendok mungkin ya. Teknologi sudah tidak ada. Nah, berbeda karena di sini ada satu peristiwa di mana bumi akan kehilangan semua energinya. Baik, Bapak Ibu, apakah saya harus membahas ini? Bahas saja. Ini menyimpang dari tema tidak? Sedikit. Mau dibahas ini, Bapak Ibu? Baik, kita bahas ya. Tentang perang, ini ada, saya pernah bertemu dengan seseorang pengamat politik, dan dia membuat simulasi belajar dari Perang Dunia Kedua. Bapak Ibu ingat, saya mencoba memahami, mencoba untuk memproyeksikan hadis Rasulullah yang saya baca kepada fakta kekinian tentang peluang-peluang apa yang akan terjadi. Ini bukan spekulasi, tapi hanya pengamatan belaka. Rasulullah SAW menyebutkan, "La ta'tina sa'atu," kiamat tidak akan datang kepada kita, "hatta tuqatilu qauman," sehingga kalian akan berperang dengan satu kaum. Ciri-ciri mereka sigarul ayun, mata mereka sipit. Juluduhum ahmar, kulit mereka merah. Zunfal unuf, hidung mereka pesek. Wawujuhum kalmajanil mutraqah, wajah mereka lebar seperti tameng. Kira-kira bangsa mana, Bapak Ibu? Bangsa? Mereka sudah datang ke Indonesia kan? Mereka punya satu program internasional untuk membangun Cina Raya menguasai dunia. Sebagaimana ambisi Mao Zedong dulu, Bapak Ibu. Sekarang Xi Jinping ingin mewujudkan apa yang menjadi ambisi Mao Zedong dulu. Apa? Cina Raya. Lewat proyek Obor. One Belt, One Road. Bermula dari Afrika, berakhir di Asia, Indonesia. Bapak Ibu, negara sekelas Nigeria, Angola, Uganda sekarang jatuh ke tangan Cina. tambang-tambang yang ada di Afrika sekarang sudah jatuh di tangan Cina. Angola sekarang mata uangnya yuan, Bapak Ibu. Dan tidak ada satupun masjid dari ratusan masjid yang masih bertahan ada di Angola, dihancurkan semua. Dan umat Islam Angola diperintahkan untuk murtad. Tidak murtad, keluar dari Angola, memaksakan diri tinggal di Angola, akan dihabisi. Maka nasib Muslim Afrika sekarang sudah mengalami apa yang khawatir akan terjadi di Indonesia. Mau lihat apa yang terjadi di Afrika sana? Dan saya yakin ada Cina peran di sana. Kuat melihatnya, Pak? Kuat melihatnya? Baik, saya perlihatkan, Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa fakta, Pak. Faktanya saya simpan di sini. Apakah saya berbohong? Apakah saya menyebar hoax atau fitnah? Itu tuduhan saja, Pak. Yang ingin membungkam saya, Pak. Siapa yang berperan di sana, Bapak Ibu? Tadi. Ada satu berita tapi saya tidak bisa memberitakannya. Dan ini terkait dengan Indonesia, ada hubungannya dengan Afrika. 300 konglomerat mereka berkumpul di Angola dan siap untuk memperebutkan siapa yang berhak memiliki Angola. 300 konglomerat itu diantaranya adalah pemilik media di Indonesia. Ini fakta yang kita tidak tahu. Kita dibungkam, tidak tahu. Padahal ini adalah nasib saudara-saudara kita kaum muslimin. Bukankah kita satu tubuh, kata Rasulullah? Al-muslimuna lil-muslimina kal-jasadil wahid. Seorang muslim dengan muslim lain itu satu tubuh. Idza istaka udwan tada asadul jasad bil humma wal asal. Jika satu bagian tubuh terluka, kita menyebar merasakan sakit seluruh badan kita. Walaupun yang terluka kaki, tapi kita pun merasakan demamnya. Itulah kita umat Islam. Adakah kita merasa sakit ketika saudara-saudara kita dibantai di sana? Begini, Pak, kalau kita umat Islam tidak bersatu dan tidak punya pemimpin sentral. Betul apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Al-haqqu bilan nizam yaglibuhul batilu bin nizam. Kebenaran yang tidak terstruktur, kebenaran yang tidak terpimpin akan dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur. Kita mayoritas, mereka sedikit. Tapi kita kalah karena kita tidak terorganisir. Strategi mereka the fight, dipecah belah, at impera, lalu dikuasai. Ini strategi mereka menghancurkan Islam sejak Turki Utsmani. Walaupun umat Islam menguasai 2/3 dunia, dipecah-pecah kayak kue lapis. Mesir diberikan pada Inggris, Afrika Perancis, Palestina, Jordan Inggris, Suriah, Libanon Perancis, Aljazair Perancis, Irak Inggris, Afghanistan Rusia, ya, Malaysia Inggris, India Inggris, Indonesia Belanda. Dipecah-pecah kita kayak kue lapis, Bapak Ibu. Itulah nasib umat Islam ketika mereka meninggalkan Quran dan Sunnah. Nasibnya seperti itu. Baik Eropa pun sama, Pak. Obor telah merambah ke Eropa. Amerika adalah negara yang nyaris akan menjadi negara pertama dengan hutang terbesar ke China. Namun ternyata ada satu negara yang merangsek menyusul Amerika untuk menjadi negara penghutang terbesar kepada China. Siapa? Dan sekarang sudah merambah ke Asia. Dan kunci untuk kemenangan Cina di Asia adalah Indonesia, Pak. Amerika, Perancis, Inggris tidak mau itu terjadi. Maka mereka mengirimkan angkatan militer mereka ke Selat Malaka, ke Aceh, Pak. Ada yang dapat informasi kalau angkatan militer mereka sedang berada di Aceh, Pak. Tujuannya apa? Menguasai Selat Malaka agar tidak jatuh ke Cina. Karena kalau Cina menguasai Selat Malaka, sudah, Pak, dunia ada dalam genggaman Cina. Terbukti apa yang Rasulullah sabdakan, kiamat tidak akan datang kepada kalian sampai kalian berperang dengan satu kaum, sigarul ayun, mata mereka sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zumfal unuf, hidung mereka pesek. Maksudnya kita, Pak, kalau Rasulullah kan mancung, kita disebutnya pesek sama Rasulullah. Kan orang Cina sekarang hidungnya hampir sama dengan kita, kan? Ya. Dan wajah mereka lebar seperti tamu. Artinya, bangsa kita akan menjadi tempat di mana terjadinya perang dunia ketiga, Asia Pasifik. Ini yang akan memicu kebangkitan umat Islam Indonesia, Pak. Ketika itu semua hadir di tanah Indonesia. Bapak yang mati Allah, jangan khawatir, Pak. Saya mendengar saudara-saudara kami yang di Timur Tengah sana mengatakan, ya Indonesia, intahdusul mahraka fi biladikum fantaziru hudurana. Hai Muslim Indonesia, jika perang terjadi di negara kalian, maka kami mujahidin dunia akan datang menobat kalian. InsyaAllah Bapak Ibu. Saya tidak mendengar dari orang lain, saya mendengar sendiri Bapak Ibu. Ini Indonesia. Apakah ini akan menjadi peluang di mana Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya berharap itu. Ya. Apakah Rasulullah pernah menyebutkan Indonesia? Rasulullah tidak pernah menyebut Indonesia, tapi Rasulullah pernah menyebutkan merah putih dalam hadisnya. Ya. Pernah mendengar hadis merah putih, Pak? Belum. Mohon maaf, ini saya ulang-ulang Bapak Ibu ya, untuk menyemangati teman-teman, terutama para pemuda. Ada sebuah hadis Anna Sauban hadasahu, bahwasanya Sauban bercerita annahu samia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Bapak Ibu, bumi yang tadinya bulat dibikin datar sehingga Rasulullah melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat. Berarti bumi ini datar apa bulat? Sekali lagi, Rasulullah mengatakan, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Berarti bumi sebelumnya bulat apa datar? Bulat. Mana yang benar, bulat apa datar? Bulat. Sepakat bulat? Ada flat earth society di sini? Tidak. Ya. Hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulku kembali di akhir zaman akan menguasai, akan sampai kekuasaannya, mazawaliya minha, dari barat hingga dari timur hingga ke barat dunia. Artinya Bapak Ibu, insyaallah umat Islam akan kembali memimpin dunia dari timur hingga ke barat. Dan Rasulullah menyebutkan kebangkitan Islam dari timur hingga ke barat ini terkait dengan dua pusaka. Gini apa gini Pak, duanya Pak? Sama aja Pak ya. Sama aja ya. Dua pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Saya penasaran, ingin tahu bagaimana pendapat para ulama Timur Tengah terkait dengan ini. Ini Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi, beliau adalah ketua MUI-nya Palestina, ketua Rabita Ulama Palestina. Sehabis sholat subuh berjamaah, saya keluar dari pintu yang sama ternyata. Beliau masih ingat sama saya ketika saya belajar tentang sejarah Palestina pada beliau. Ini dosen saya, Pak. Oh, kok kamu ada di sini? Saya pimpin jemaah umrah, Syekh. Ya. Nah, saya ini pernah saya tanya tentang pandangan beliau terkait dengan hadis merah putih. Ahunaka mu'alaqah baina hadzal hadis bi biladina? Apakah ada keterkaitan antara hadis ini dengan negara kami? Li'anna liwa'na al-ahmar wal-abyad. Karena bendera kami merah putih, Syekh. Apakah merah putih itu kami Indonesia? Apa kata beliau? Lima tatakulu kadalik. Ah, kamu bisa ngomong gitu. Tapi di ceramahnya apa kata beliau? La na'takid himmatana li tahdilil al-Qud wa Falastin ala yadil arabin wala ala gurbin wala bitihadihim lakinnana na'takid ana nusratan min Allah satahduru ala yadaikum ya Indonesia. Paham Pak? Itu kata beliau. Kami tidak berharap merdekanya Palestina dan kembalinya Al-Quds kepada kaum muslimin, kepada Arab, dan tidak pula kepada PBB dan Barat, Barat dan PBB-nya. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian, hei Indonesia. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, peluang kita. Ingat, ini harapan mereka. Jangan kita sia-siakan. Panasnya geopolitik kita hari ini adalah fit and proper test dari Allah. Uji kelayakan dari Allah untuk kita. Layakkah kita memimpin dunia? Apa jawaban kita? Sambut dengan kepala tangan kita Bapak Ibu. Layakkah kita memimpin dunia? Takbir. Baik. Mas, saya sudah lantang jadi batuk, Mas. Yang kedua, kalau tadi setelah sholat subuh, sholat asar ternyata kami diimami oleh Syekh Yusuf Abu Sunainah. Ini Syekh Yusuf, da'i akhir zaman. Dan kita berada di pesantren Madrasah Sufah yang dulu dibangun oleh dua sahabat besar, Syaddad bin Aus dan Ubadah bin Samit, yang makamnya ada di balik, di samping pesantren ini. Inilah dua sahabat Rasulullah yang mengajarkan, yang menciptakan para penghafal Quran. Di sini kami audiensi dengan beliau. Ini penterjemah yang kita, tour leader yang kita pilih. Bapak Ibu, selesai pertemuan ini saya bertanya pada beliau pendapat beliau tentang merah putih dalam hadis Rasulullah tadi. Beliau mengatakan kami tanya pandangan beliau tentang Indonesia, tentang merah putih itu. Apakah ada kaitannya dengan Indonesia? Beliau menjawab, "Hunaka katsirun min ma'ni hadzal hadis." Di sana ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini. Lakinna a'taqid ihda minhunna anta ya Indonesia, antum ya Indonesia. Ada banyak arti dari merah putih dalam hadis ini, tapi saya yakin salah satu dari arti merah putih ini adalah kalian Indonesia. Bapak Ibu, ini orang kedua yang berbicara begitu. Kemudian yang ketiga, ini Dr. Abu Bakar Al-Awawidah, Wakil Ketua Rabithah Ulama Palestine. Beliau matanya menjadi buta karena setiap hari disiksa oleh Israel ketika di penjara. Beliau pernah datang dan mengimami kami sholat traweh di Jogokarian, Pak. Ya. Kepada beliau kita bertanya juga tentang hadis merah putih ini. Apa tanggapan beliau? Ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam madinahum. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, antum ya Indonesia, lam yahtalakumullah liqiyami hadaddin. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan dunia. Turki sudah, Mesir sudah, Afrika sudah, Arab Komo sudah, ya. Eropa dulu ada Andalusia. Mana yang belum? Indonesia, Pak, yang belum. Apakah ini syarat Islam Indonesia akan bangkit? Saya yakin, Bapak Ibu. Kapan? Satu periode lagi misalnya. Dan baik. Artinya di 5 tahun ini kita akan mengalami masa-masa sulit, Bapak Ibu. Bukan hanya sulitnya kita untuk survive menghadapi dahsyatnya, kerasnya alam saat itu, tapi kita juga akan menghadapi panasnya geopolitik, terutama dua perang besar, Armageddon dan Malhamatul Kubra. Terkait dengan Armageddon, Rasulullah tidak pernah menyebutkan Armageddon. Tetapi Rasulullah pernah menyebutkan perang Ahzab. Di mana dalam perang Ahzab ini barat bersekutu semua membentuk 80 persekutuan manusia, bangsa. Hum yataharrakuna tahta samanina rayah. Mereka akan bergerak di bawah 80 bendera, artinya 80 negara. Walikuli royatin, dan setiap bendera membawahi 12.000 pasukan, isna asyara alaf junudan. Artinya ada 1 juta barat, pasukan barat Eropa, multinasional Eropa akan menyerang umat Islam. Di mana? Di Suriah. Kenapa harus di Suriah? Skenarionya begitu, Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Turki akan jatuh ke tangan Eropa dan umat Islam akan berhadapan dengan mereka. Tapi itu Malhamatul Kubra. Sebelumnya ada yang Rasulullah sebutkan Al-Ahzab, yaitu perang nuklir. Nah, dalam perang nuklir ini umat Islam masih bersatu dengan barat. Wa antum satastasrikuna bi bani Asfar. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Bani Asfar yang berkulit bule. Tuqatiluna aduwwam min waraikum, merangi musuh yang ada di belakang mereka. Asumsi kami, para ahli hadis mengatakan itu yang dimaksud adalah Persia, Iran, Israel dan Rusia, Pak. Musuh di belakang umat Islam ketika bersatu dengan kaum muslimin. Lupakah kita Raja Salman sudah menyerukan agar negara-negara Arab bergabung dengan NATO untuk memerangi Iran. Lalu dijawab oleh Iran, kami tidak takut akan berhadapan dengan mereka. Pernah mendengar berita itu, Pak? Ini ada di Kiblat.net, Bapak Ibu sekalian. Silakan, atau di dalam Republika atau Remol ya, Republika Online. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana gambaran perangnya? Ini saya pernah bertemu dengan seseorang yang mengamati ini, lalu dia memberikan sebuah gambaran tentang peperangan ini. Sudah jam 9:30 ya Bapak Ibu ya? Aduh, tidak terasa. Baik, selesai aja Bapak Ibu. Gimana ini Bapak Ibu, saya gak terasa ini. Baik, nanti saya tutup dengan Malhamatul Kubra ya. Dua film boleh? Dua film ya. Bu, boleh Bu, dua film Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Ini hanya merupakan sebuah pandangan yang kemudian kita komparasikan antara fakta Perang Dunia Kedua dengan geopolitik hari ini, fakta geopolitik hari ini, dan menghasilkan pengamatan seperti ini, Bapak Ibu. Perang Dunia Ketiga, asumsi kami ini adalah perang dengan isu ekonomi dunia yang di mana Cina mendominasi ekonominya, menyeret kapitalisme sehingga tidak berarti apapun di hadapan Cina. Yeah. Ini adalah agenda Zionis Yahudi dengan gerakan mereka The New World Order atau tatanan dunia baru untuk menyambut Perang Dunia Ketiga. Jangan salah Bapak Ibu, WTS dihancurkan, itu rekayasa mereka. Ya, satu dari empat, tidak ada satu pun dari 2000 orang Yahudi yang keluar masuk WTS, tidak ada yang menjadi korban. Karena mereka sudah diberitahu jangan masuk pada hari itu karena akan ada penghancuran WTS. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan ini tiga jenderal, tiga orang penting, maaf, yang sempat memberikan pandangan pernyataan untuk mendukung agenda Zionis dalam The New World Order mereka. Ini pandangan mereka. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. This is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. Je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant qu'il y ait des hostilités, que j'ai préparé l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé, moi, je ne sais pas si j'étais à Syrie. Ya, dan ini adalah fakta geopolitik Perang Dunia Kedua. Pertama, tren ekonomi dunia ya, di 5 tahun ke hari ini mengarah kepada bentuk yang tidak konstruktif, di mana dominasi negara-negara adidaya, baik dari blok barat, Amerika, yang kemudian di blok timur, Cina, satu langkah lebih maju dari Rusia, ya, itu mulai terlihat. Kemudian juga fakta geografis Sungai Efrat mengering, yang disampaikan oleh Rasulullah akan muncul gunung emas dari Sungai Efrat. Amerika ingin menguasai ini, maka Saddam Hussein disingkirkan demi menguasai emas ini. Rasulullah pernah menyatakan tidak akan datang hari kiamat sehingga Sungai Efrat akan surut dan memunculkan gunung emas, sehingga manusia saling bunuh. Dari 100 orang yang berperang, hanya satu yang selamat. Kami juga mencoba membuat sebuah simulasi. Kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, maka ibu akum asumsi, Pak. Bagaimana prediksi perang ke depan? Dan koalisi negara-negara masih menggunakan isu blok barat dan blok timur. Namun tidak sekuat pada Perang Dunia Kedua, di mana kepentingan mereka mulai retak. Bisa terjadi pengkhianatan satu sama lain bagi negara-negara yang mereka lemah, sehingga mereka mengekor kepada negara yang kuat, baik dari blok barat ataupun blok timur. Namun asumsi ini tidak menyimpan Indonesia di blok barat. Bapak Ibu bisa memperkirakan, kalau memang Cina berkuasa di tanah air kita, kita bisa memastikan Indonesia berada di blok timur, Bu, Pak, bersama dengan Cina. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Pernyataan Donald Trump ini memicu kemarahan negara-negara Timur Tengah, terutama Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyeh. Yang ini bisa memicu terjadinya perang di dunia Timur Tengah, Bapak Ibu. Wa innakum satakhuduna hiluman taman bi Bani Rum. Sungguh kalian akan membuat perjanjian yang sempurna dengan Bani Rum untuk berperang melawan musuh-musuh di belakang kalian. KTT luar biasa OKI Istanbul, kemudian juga disambut oleh NATO dan disambut juga oleh Donald Trump untuk memerangi Iran, Rusia dan China. Ini gambaran bagaimana kira-kira ke depan. Bapak Ibu, ini prediksi dari beliau, Pak Denny Abdul Halim, ya, yang tadi menggambarkan beberapa data terkait dengan geopolitik Perang Dunia Ketiga dan agenda Zionis, Bapak Ibu. Negara-negara yang lemah tentu akan mengekor kepada negara yang kuat, ya, dari kedua blok. Akan melihat kira-kira seperti apa wajah dunia ketika Armageddon ini terjadi, Bapak Ibu. Ini hanya simulasi saja. Bayangkan, walaupun ini hanya gambaran kita, faktanya bisa lebih dahsyat daripada ini, Bapak Ibu. Ini gambaran dari perang Armageddon di mana teknologi masih digunakan. Nah, perang inilah yang mengakibatkan kemudian bumi kehilangan teknologi. Versi beliau. Dimana kita kemudian memasuki zaman es, Bapak Ibu, ya. Ini versi sains. Nanti ada versi hadis yang coba saya komparasikan dengan versi sains. Tapi tidak sekarang, barangkali waktunya. Ini sifat erek bom nuklir. Pertama, menciptakan gelombang fusi elektron yang membuat suhu panas. Lalu gelombang fusi kedua menghancurkan apa yang telah terbakar. Membakar dulu gelombang panas, baru gelombang fusi elektron berikutnya menghancurkan. Ini cara kerja bom nuklir. Beginilah pada akhirnya wajah bumi pasca perang Armageddon ini, Bapak Ibu. Jadi teknologi masih digunakan. Baik Bapak Ibu Mati Allah, ada versi lain nanti saya gambarkan tentang bagaimana bumi akan kehilangan teknologinya. Ini bukan dari peristiwa perang dunia sebetulnya, tapi saya melihat dari peristiwa gejala alam. Seperti apa gambarannya, mungkin nanti subuh ya kita jelaskan.